على آله وصحبه. طبعاً ده بيعان بإسان الإختلاف في البدع. خلاف علماء tentang beberapa bid'ah. في نهاية هذه القواعد يبرز سؤال مهم قد يرد على الأذهان. هل الاختلاف في بعض المحدثات في كونها بدعا أو لا يسوغ قبولها أو العمل بها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع. ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به وبين ما قاله بعض العلماء ويتأذر إقامة الحجة عليه. ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم مثل المحدث عن غيره. والشاهد على غيره لا يكون حاكما، والناقل المجرد يكون حاكيا لا مفتيا. في نهاية هذا القائد في أخير قائدة معرفة البدع يبرز muncul soal مهم pertanyaan penting qad yaridu 'alal adhan yang boleh jadi terlintas di pikiran. Hal istilah apakah perselisihan juga di muhdatsat dalam sebagian perkara bid'ah dikaunihi bid'ahan amla tentang statusnya itu bid'ah atau tidak, isawil menyebabkan boleh menerimanya dan beramal dengan bid'ah itu, dengan sesuatu yang diperselisihkan itu. Sekhususnya yang mengatakan laisa li ahadin, tidak boleh bagi seorang pun untuk berhujjah dengan perkataan orang di masa ilmija dalam hal yang diperselisihkan. Wa innamal hujjah itu dalil itu adalah annas, Quran wa sunnah, wal ijma' atau ijma'. Maka khilaf itu bukan hujjah. Demikian juga dalil yang mustambaton yang diambil min dalika dari itu. Qiyas misalnya, dalil yang diambil dari nas. Takarra muqaddimatuha, yang muqaddimahnya ditetapkan berdasarkan dalil-dalil syar'i. La bi aqwali ba'dul ulama, bukan dengan perkataan sebagian ulama. Fa'ina aqwalul ulama, karena pendapat ulama adalah yuhtajalaha bidalili. Kita katakannya adalah perkataan yang benar dengan dalil bil adillah syar'iyah. La yuhtaju biha, tidak dijadikan dalil, tidak dijadikan hujjah. Alal adillah syar'iyah, terhadap dalil syar'iyah. Yang perkataan ulama itu yuhtaju laha, bukan yuhtaju biha. Perkataan ulama itu perlu dikasih dalil atau didalili, ditimbang dengan dalil syar'iyah. Tidak kemudian perkataan ulama itu dijadikan dalil untuk menolak dalil syar'i. Namun siapa yang terdidik ala madhabin dengan suatu madhab tertentu, kota awadahu, yang dia sudah terbiasa dengannya, wa'taqada ma fihi, dan meyakini isinya. Wa wala yufhimul adilat asy'ariyah, dan dia tidak menguasai dalil-dalil syar'i, dan tidak menguasai tanazzul ulama, ikhtilaf ulama dalam masalah ini dan masalah-masalah tersebut. Maka dia tidak bisa membedakan antara majaa'a ani rasul, dalil yang datang dari rasul dan diterima, disekapi oleh seluruh umat bil qabul, dengan diterima sehingga wajib diimani, dan sesuatu yang dikatakan oleh ba'du ulama, sebagian ulama, wa yata'asar, dan sulit atau yata'adar, tidak bisa diberi dalil, tidak bisa didalili. Siapa yang tidak bisa membedakan ini dan itu, siapa yang tidak bisa membedakan antara dalil yang datang dari rasul dan pendapat ulama, yang bahkan kita tidak bisa mencari dalil untuk mendukungnya, atau kesulitan untuk mencari dalil yang mendukungnya, layasun ayatakallam, maka tidak selayaknya dia berbicara tentang masalah ilmu. Orang yang tidak bisa membedakan mana pendapat ulama dan mana dalil, maka sebaiknya tidak usah ngomong. Layasun ayatakallam fil ilmi bikalamil ulama, maka tidaklah sepatutnya berbicara tentang ilmu dengan perkataan ulama, karena orang tersebut minal muqallida, adalah ahli taklid. Karena orang tidak bisa membedakan antara pendapat ulama dan dalil, itu adalah berarti ini adalah ciri muqallid. Ya, muqallid itu kerjaannya adalah an-naqilin li aqwali ghairihim, menukil, mengutip pendapat orang lain. Semacam muhadis an ghairihi, orang yang menceritakan riwayat dari orang lain, dan seperti saksi ala ghairihi terhadap perbuatan orang lain. La yakunu hakiman, dia bukan hakim. Yang namanya saksi itu ya dia cuma cerita, dia tidak tidak boleh menghukumi apa yang dia ceritakan. Wa naqilul mujarrad, dan semata-mata menukil, yakunu hakian, adalah orang yang bercerita, la muftian, bukan orang yang memberikan fatwa. Maka terdapat perbedaan antara orang yang menceritakan fatwa dan orang yang memberi fatwa. Dan semata-mata menceritakan fatwa tanpa analisis, tanpa koreksi, macam-macam, ini lama berpendapat demikian, ini orang yang menceritakan fatwa. Orang yang memberi fatwa boleh jadi dia menyebutkan fatwa seorang ulama, kemudian menganalisanya, memberikan catatan dan sebagainya. Maka kesimpulan dari poin penting dari perkataan Syekh di sini adalah tadi, awal-awal tadi, tidak boleh bagi seorang pun berdalil dengan perkataan orang dalam masalah anja. Ketika terjadi ikhtilaf antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tidak boleh orang mengatakan salahnya Imam Syafi'i dan mengatakan Imam Ahmad berpendapat demikian, atau mengatakan salahnya Imam Malik dengan mengatakan Abu Hanifah mengatakan demikian. Mengatakan salahnya Imam Syafi'i dengan mengatakan Syekhul Islam berpendapat demikian, tidak boleh. Karena perkataan orang itu bukan dalil. Syekhul Islam salah karena Syekh Al-Albani mengatakan demikian, itu tidak boleh. Nah, kalau mau menyalahkan Syekhul Islam salah, keliru dalam hal ini, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah maafkannya, dalilnya ini. Karena Quran yang mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian. Syekh Ibnu Baz keliru, apa dalilnya? Karena Sulaiman mengatakan demikian, nah, enggak benar. Karena balai sali ahden ayat saja dikali ahden di masa ilmiah, yaitu permasalahan yang diperselisihkan, orang tidak boleh mengambil satu pendapat, pendapat ulama untuk mengatakan pendapat yang lain itu salah. Karena perkataan ulama itu yuhtajulaha, bukan yuhtajubiha. Ini mungkin. Qaisan Kultu Fahadha qaidatun muhimmatun فهذه قاعدة مهمة في المسائل الخلافية بعامة. وفي مبحثنا هذا بخاصة، فليس الاختلاف في أمر ما السنة هو أم بدعة، المستنكر هو أم مقبول، بمصوغ للداعي إلى الحق أن يسكت عن تبليغ حقه. وإنما يجري النظر في معرفة البدعة على وقف القواعد التي سبق تقريرها وبيان الحق فيها. فإذا كانت النتيجة بعد المبحث بعد البحث والفتش والنظر والتدقيق أنها بدعة محدثة، فالواجب إظهار الحق وكشف ما يخالفه. قال الإمام الشاطبي في الموافقات: ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر، بل في غير ذلك. فربما وقع الإبتاء في المسألة بالمنع، فيقال بما تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا وما ليس بحجة حجة. Maka perkataan Sulsan tadi jadi kaidah. Kalau ulama akhilaf ini ada yang mengatakan bid'ah, ini ada yang mengatakan bukan bid'ah, maka adanya ulama mengatakan bukan bid'ah itu bukan berarti itu bukanlah dalil yang menyebabkan salahnya orang yang mengatakan ini bid'ah. Kultu fahadhi qa'idatun, maka perkataan Syarul Islam tadi adalah sebuah kaidah yang penting berkaitan dengan masalah khilafiyah, permasalahan yang diperselisihkan secara umum dan dalam pembahasan ini secara khusus. Itu tidak boleh orang beralasan dengan pendapat seseorang untuk menyalahkan pendapat ulama yang lain. Falaisal ikhtilaf fi amrin ma, maka bukanlah perselisihan dalam perkara apapun, diperselisihkan sunnah ataukah bid'ah, mungkar ataukah bukan mungkar, bimusawir adalah faktor yang membolehkan da'i ilal haqi, bagi seorang da'i yang mengajak pada kebenaran untuk diam antablihi haqi, untuk menyampaikan kebenaran. Wa inna mayajri, namun yang sikap yang tepat adalah memberlakukan an-nazar, pertimbangan, fi ma'rifatil bid'ah, untuk mengetahui bid'ah tersebut, ala wasfil qa'idah, sesuai dengan qa'id, wasfil qa'id sesuai dengan qa'idah, qa'idah yang telah lewat takriruha kita tetapkan, mubayyin al-haqiq fiha, kemudian menjelaskan yang benar dalam masalah tersebut. Faidha kanat an-natijah, jika ternyata hasilnya setelah penelitian wa fatih dan pemeriksaan wa nazar, setelah pertimbangan wa tahqiq dan meneliti dengan cermat, hasilnya adalah ibadah bid'ah yang diadakan, maka yang wajib adalah kita nampakkan kebenaran, waskafu ma yukhalifu, dan membeberkan hal yang menyelisih kebenaran tersebut. Berkata Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, bahwa qa'afi mataqad dambat, dan telah terjadi di mata kodam di masa silam, wata akhar minal zaman, dan di zaman belakangan, ini bukan yang terjadi di zaman belakangan juga, di mata kodam di masa silam juga sudah terjadi, itu al-iqtimad fi jazil fi'li ala kaunihi mukhtalafan fiya baina ahlil ilmi, itu bersandar fi jazil fi'li tentang bolehnya melakukan suatu perbuatan ala kaunihi, karena perbuatan tersebut mukhtalafan fi, ini diperselisihkan di antara para ulama, ini diperselisihkan maka boleh. La bimakna mura'atil khilaf, bukan hanya sekedar memperhatikan khilaf, Fa'inau lau nazar akhar, karena ini adalah memiliki pertimbangan yang lain. Bal fi ghairi dalika, bahkan selain itu. Jadi yang beliau maksudkan dengan jazul fi'li ala qawmi mukhtalafan itu berbeda dengan mura'atul khilaf, memperhatikan, mempertimbangkan khilaf. Ini satu permasalahan yang diperselisihkan, kemudian orang berusaha untuk mencari mana yang tepat, kemudian kesimpulannya berbeda. Bulan, kesimpulan yang tepat adalah ini, saya perkenalan yang tepat adalah ini. Ya, kalau demikian ya, maka kita hormati yang punya kesimpulan berbeda. Namun yang dimaksud i'timah fijazul fi'li, beliau kasih contoh, farubah mawakal iftak fi mas'alati bil mana. Misalnya terdapat fatwa tentang satu masalah, kemudian fatwanya bil mana, ini terlarang. Seorang mufti ditanya, seorang ulama ditanya tentang hukum masalah ini, dijawab ini haram, dalilnya demikian dan demikian. Ayo kol, maka ada impotens. Maka dikatakan pada orang tersebut, lima tanda wal masalatu mukhtalafun fiha, kenapa kok kamu larang? Ini kan permasalahan khilafiyah. Ini yang di yang dibahas oleh Al-Imam Syatibi. Adapun orang yang kemudian menghormati pendapat orang lain setelah sama-sama berusaha untuk mencari yang benar, kemudian ternyata hasilnya beda, ini kesimpulannya terlarang, itu kesimpulannya boleh, maka itu mura'atul khilaf. Maka kalimat kata-kata semacam ini, kenapa kamu katakan ini tidak boleh padahal ini permasalahan yang diperselisihkan, maka ini yuja'al khilaf hujatan fil jawab. Artinya menjadikan khilaf ulama dalil bolehnya suatu perbuatan. Nah ini yang masalah. Limujarati kauniha mukhtalafan, semata-mata status hal itu adalah diperselisihkan, bukan mengatakan boleh didalilin karena adanya dalil yang menunjukkan benarnya pendapat yang membolehkan, bukan karena mengikuti orang yang lebih layak untuk diikuti daripada ulama yang minal qail bil mana, daripada ulama yang mengatakan terlarang. Namun kalau mengatakan boleh kan ada dalil, tidak mengapa. Atau mengatakan boleh karena pertimbangan ini, ulama muda mengatakan ini tidak boleh, ada satu masalah baru, ulama yang lebih senior mengatakan ini terlarang. Gimana mau dikatakan boleh? Yang dikatakan ini aja ulama yang senior mengatakan demikian, maka itu mungkin untuk diterima. Namun kalau menjadikan khilaf hujatan fil jawaz, hujah untuk boleh suatu perbuatan, huwa ainul khata', itulah kesalahan yang senyatanya terhadap syariat. Karena berarti menjadikan sesuatu yang bukan muktamad bisa dijadikan sandaran, dijadikan sebagai sesuatu yang bisa dijadikan sandaran, dan jadikan sesuatu yang bukan hujah dijadikan hujah. Qala al-imam al-Qattabi fi a'lam sunan al-Bukhari sahih al-Bukhari wa qala qa'ilun inna an-nasa lamma ikhtalafu fil asrabati واجمعوا على تحريم خمر الأنابيب خمر الأنابيب واختلفوا فيما سواه لازمنا ما أجمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه وهذا خطأ فاسخ فاحش وقد أمر الله المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول فكل مختلف فيه من الأشربة مردود إلى تحريم الله وتحريم رسوله الخمر faqad sabata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawluhu kullu syarabin askara fa huwa haramun fa asyara ila jinsin bismil ami wa na'ti al-khasi allazi huwa illatul hukmi fa kana dhalika hujjatan ala al-mukhtalifina walau lazima ma zaba ilayhi hadzal qa'ilu la lazima misluhu fir riba wa sarfi wa nikahil mut'ati li anna al ummata qad ikhtalafat fiha falau qala qailun kana riba mubahan qabla ayyuharrama falamma hurrima nazarna ila ma ajma'u alayhi faramnahu wa abahna makhtalafu fihi kala ba'sa bidirhamaini yadan biyadin wa innama yahrumu minhu ma yakunu ghaiban binajizin wa kazalika al-amru fil mut'ati falamma lam yalzam haza wa kana al-hukmu lima waroda bihi tahrimu fil fiddoti bil fiddoti illa mislan di mislin yadan biyadin walima sabata min tahrimil mut'ati walam yaltafat ila ma siwa zalika kana al-amru kazalika fiftilafihim fil ashribati lima qala kullu syarabin askara fahuwa haramun wa ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun wa kullu muskirin khamrun fi iddati ahadisa la nasukku fi subutiha lam yultafat ilal istilafi wa lam yu'tadda bihi wa laysal istilafu hujjatan wa bayanu sunnati hujjatun alal mukhtalifina minal awwalina wal akhirina. Berkata Imam Al-Khitabi dalam kitab beliau A'lamu Sunnah bi Sahih Bukhari, ada orang yang mengatakan sesungguhnya ketika para ulama berselisih tentang masalah minuman, namun mereka ulama sepakat haramnya khamar yang terbuat dari anggur, dan mereka berselisih tentang khamar selain dari anggur, maka lazimana menjadi kewajiban kita ma'ajma'u ala tahrimihi, sesuatu yang disepakati ulama haramnya. Sedangkan yang diperselisihkan abah nama siwahu, maka seharusnya kita bolehkan selainnya. Menjadikan contoh, menjadikan khilaf sebagai hujah. Nah, sudah kita haramkan saja yang mutafak keharamannya, sedangkan yang khilaf yang diperselisihkan keharamannya kita bolehkan. Yang dikomentar oleh Imam Khatabi, hada khata fahis, ini kekeliruan yang sangat-sangat parah. Karena apa? Karena Allah perintahkan orang yang berselisih untuk mengembalikan hal yang mereka perselisihkan pada Allah dan Rasul, bukan kemudian dibolehkan, namun dikembalikan pada Allah dan Rasulnya, bukan dibolehkan. Fakul mukhtalafin fihi, maka setiap perkara yang diperselisihkan berkaitan dengan minuman mardudun, kita kembalikan pada Allah, pada pengharaman Allah dan pengharaman Rasulnya terkait dengan khamar. Maka sahabat terdapat hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, Nabi mengatakan setiap minuman askara yang memabukkan maka itu adalah haram. Fa'asar ila jinsin bi'ismil am, maka Nabi mengisyaratkan kepada jenis dengan nama umum semua minuman, binatil khas, dan dengan sifat khusus yaitu askar. Nah, askar ini huwa ilatul hukmi, ini adalah ilah dari hukum minuman tersebut. Ya, maka ilah khamar adalah memabukkan dan tidak, bukan mengandung alkohol ataukah tidak. Jadi ilahnya itu memabukkan, bukan berangkol dan tidak. Ini ilah dari Nabi, tegas atau jelas menunjukkan Nabi telah menetapkan ilahnya itu memabukkan, bukan mengandung alkohol atau tegas tidak. Mengandung alkohol namun tidak memabukkan, ya bukan khamr. sedikit alkoholnya, namun tidak mabukkan, namun mabukkan khamr. Fakana dalika, maka itulah hujah bagi orang-orang yang berselisih. Walau lazima madhaba ilaih hadzal qa'il, seandainya wajib bagi kita pendapat orang ini, maka konsekuensinya lazima, tentu wajib misluhu sikap semacam ini berkaitan dengan riba, sarab dan nikah mut'ah. Di anal umat, karena umat Islam berselisih pendapat tentang hal itu. Maka seandainya dia mengatakan karena riba mubah, riba itu hukum asalnya mubah sebelum diharamkan, maka ketika diharamkan, nazarna, kita lihat ma'ajmu alihi, apa yang mereka sepakati. Yang disepakati kita haramkan dan kita bolehkan apa yang mereka perselisihkan. Ibn Abbas membolehkan riba fadl. Kalau bisa bidirham, bidirhama ini, maka kita katakan tidak mengapa menukar satu dirham dengan dua dirham, asalkan biadan biadin, ribanya fadl. Wa inama yahram, yang haram adalah mayakunu ghaiban binajizin, yang satu itu tidak ada, yang satu binajizin ada. Ini ribanya nasi'ah, ada nasi'ahnya di sini. Nah, kalau satu dirham dengan dua dirham, maka ini riba fadl. Ini dibolehkan oleh sebagian ulama, yaitu Ibn Abbas. Bagaimana dibolehkannya khamar selain anggur oleh Abu Hanifah, oleh Imam Abu Hanifah. Maka dalikal amru fil mut'ah, demikian pula tentang masalah mut'ah, Ibn Abbas membolehkan. Meskipun yang benar terdapat riwayat bahasanya Ibn Abbas rujuk dari pendapat-pendapat tersebut tentang masalah mut'ah dan tentang permasalahan syaraf. Fala ma la yalzam hadza, maka ketika tidaklah ada keharusan semisal itu. Nah, ternyata dalam masalah mut'ah tetap panjang. Dalam masalah syarat tetap kencang juga. Maka berarti sikap sebagaimana di atas itu bukanlah satu hal yang wajib. Wakan al-hukmu, maka dan hukum adalah lima warajabi tahrim, adalah karena pengharaman yang terdapat dalam dalil. Fil-fidhati fil-fidhah, larangan menukar perak dengan perak, kecuali semisal dengan semisal, tunai dengan tunai. Dan dalil yang menunjukkan sahabatan minta rimil mut'ah, adanya pengharaman nikah mut'ah. Walam yultafat ila siwa balika, dan tidak perlu menoleh memperhatikan selain itu. Di antara terik orang Syiah untuk memasarkan mut'ah, mereka berdalil dengan khilaf, itu atas membolehkan. Maka kita katakan seadanya memang beliau benar sampai meninggal dia, dan membolehkan, kita katakan Nabi kita adalah Muhammad, bukan Ibn Abbas. Nah, yang kita wajib taat adalah Rasulullah SAW. Gimana hadisnya? Perkataan siapapun yang menyisir Rasulullah SAW, maka dia tertolak. Apalagi dengan akhirnya riwayat yang menunjukkan kalau beliau ujung. Karena Abu Qadalika Fikhtilafim, maka demikian juga perkaranya dalam perselisihan ulama tentang masalah minuman. Ketika Nabi SAW mengatakan setiap minuman askar yang mabukkan maka haram, demikian juga Nabi mengatakan apa yang askar kasiruhu, yang jumlahnya dalam jumlah banyak itu mabukkan, maka sedikitnya adalah haram. Makul muskin khamron, demikian juga Nabi mengatakan setiap yang mabukkan itu khamar. Di hadis demikian terdapat dalam beberapa hadis yang lana syuku, kita tidak meragukan keabsahannya, maka lam yultafat ilal ikhtilaf, maka tidaklah perlu dipedulikan ikhtilaf ulama yang ada. Ini mengatakan bahasanya khamak selain anggur itu diperbolehkan, karena tidak semua ikhtilaf itu mu'tabah. Laisa kullu khilafin ja'a mu'tazar ila khilafun langhadun minan nadar. tidak semua ikhtilaf itu mu'tabar. Ikhtilaf itu ternilai ikhtilaf perlu diperhatikan ketika lahu habdun minan nazar. Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabar kila khilafun lahu habdun minan nazar. Wala yutad walam yutad bihi dan tidak teranggap. Perhatikan perkataan beliau, wala sal ikhtilafu hujjah. Khilaf ulama itu bukan hujjah. Bayanu sunnati hujjatun 'alal mukhtalifin, yang benar penjelasan sunnah itulah hujjah bagi orang-orang yang berselisih, minal awwalina wal akhirin, baik orang yang terdahulu ataupun orang yang belakangan. Namun yang dimaksudkan hadis yang banyaknya itu memabukkan maka sedikitnya adalah haram, itu jika ini ada satu minuman yang merupakan khamar, maka satu cairan haram, maka satu sendok pun juga haram. Bukanlah maksudnya ada khamar, minuman khamar dalam jumlah sedikit kemudian dikasih air dalam jumlah banyak sehingga hilang memabukkan. Ada khamar jumlahnya satu sendok untuk dikasih air dalam jumlah banyak sehingga tidak langsung mabukkan. Ini sebagian orang menganggap ini faqaliluhu haram. Ini tidak demikian. Dan ini jika sudah hilang memabukannya, maka dia sudah tidak lagi khamar jika kecampuran benda yang lain. Karena al-ilatu yaduru al-hukmu yaduru ma'ilatih, hukum itu mengikuti ilahnya, ilahnya memabukkan. Dan ketika sudah dicampur benda yang lain sehingga tidak memabukkan, maka tidak ada ilah memabukkan di sana. Waqaduna qala mukhtasar kalam al-Khattabi al-Imam al-Shatibi fil muwafaqat thumma aqqada bi qawlihi wal-qailu bi hadha raji'un ila an yastabi'a ma yastahihi wa yaj'ala al-qawla al-muwafaqa hujjatan lahu wa yadra'a wa yadra'a ويدرأ بها عن نفسه فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه لا وسيلة إلى تقواه وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه ومن هذا أيضا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال وعدم التحجير على رأي واحد ويحتج في ذلك ويحتج في ذلك بما روي أن الاختلاف رحمة وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهورة أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين وبقوله له لقد حجرت واسعا وملت بالناس إلى الحرج وما في الدين من حرج وما أشبه ذلك وهذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة والتوفيق بيد الله. وقد نقل dan telah menukil ringkasan perkataan Al-Khitabi, ringkasannya dinukil Al-Shatibi dalam Muwafaqat. Summa aqaba, kemudian beliau iringi dikali dengan perkataan beliau tentang orang yang mengatakan berkaitan dengan khamr tadi, minuman kita haramkan, yang disepakati kita bolehkan, yang diperselisihkan. Wal qailu bi hadza, dan orang yang punya pendapat ini, raji'un kembali ila ayat tapi amma yastahihi, mengikuti apa yang dia sukai. Wajah, dan dia jadikan pendapat yang sesuai hujatan lahu, adalah hujah bagi dia. Wajdrak, dan dia cegah dengan pendapat itu anafsi dirinya. Maka orang ini mengambil pendapat ulama wasilatan ila itibai hawahu, sebagai sarana agar bisa mengikuti hawa nafsunya, bukan sebagai sarana untuk menuju takwa. Wazalika, maka sikap seperti itu abadulahu sangatlah jauh min ayakuna mumtasilan, termasuk orang yang mengikuti perintah syariat. Wa akrab, yang lebih tepat adalah termasuk orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Wamin hadza aidan, dan termasuk hal ini adalah ja'lu ba'dina, sebagian orang yang menjadikan al-ikhtilafa, ikhtilaf itu, rahmatan rahmat. Litawassu'i fil aqwal, dalam memberikan kelonggaran dalam berpendapat. Wadami tahjir ala ra'yin wahid, dan tidak membatasi dengan satu pendapat saja. Wih tajju fi dhalika, dan dia berhujah untuk hal itu dengan suatu yang diriwayatkan, yaitu al-ikhtilafu rahmah, selisihnya adalah rahmah. Warubawa, dan boleh jadi saraha sahibu hadal qawli, orang yang punya pendapat ini menegaskan bitasmi, kata-kata yang keji, alaman lazam al-qawlan masyura, untuk orang yang komitmen dengan pendapat yang terkenal atau pendapat yang sesuai dengan dalil atau yang rajih menurut ahli nazar, para ulama peneliti. Walati alaihi aktarun muslimin, dan pendapat yang merupakan pendapat mayoritas kaum muslimin. Dan mereka mengucapkan kata-kata kecil kepada orang yang semacam ini dengan mengatakan, laqad hajjarta wasi'an, engkau telah sempitkan sesuatu yang luas. Pemil tafinas, engkau cenderung dengan banyak orang ilal haraji, pada kesempitan. Wa ma fi dini min harajin, padahal tidak ada kesempitan dalam agama. Wa ma asbah dzalika, dan semisal itu. Dan footnote, wal kalimatu nafsuha tataraddadu al-yawma ala al-sinatil awami wa asbahihim inda dzikri man'i amrin talabbasu bihi. Kata-kata semacam itu, hajar tawasi' milta binnas ila harat bama fitini min harat, taraddada berulang-ulang pada hari ini melalui lisannya orang-orang Arab, orang-orang awam, dan semisal mereka ketika disebutkan terlarangnya suatu perkara telah bersubihi yang mereka lakukan. Maka semacam ini dikomentar oleh Imam Syatibi, wahadal khata'un kulluhu, pendapatnya adalah keliru seluruhnya, wajahlun, dan kebodohan, bima wudi'at lahu syari'ah, dengan sebab ditetapkannya syariat dan taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentang apakah ikhtilaf itu rahmah atau tidak, perlu tafsir. Jika yang dimaksud ikhtilaf itu rahmah adalah maksudnya kita hormati orang yang punya pendapat yang beda dengan pendapat kita, tidak kita ingkari karena ulama berselisih pendapat dalam hal ini, dan dia memilih pendapat tersebut bukan karena mengikuti hawa nafsu namun karena mengikuti dalil, maka nah, di sana ada nau minar rahmah, ada nau minar rahmah. Ada ulama yang berbeda dengan kita. Kita habis rukuk, misalnya contoh sepelenya, habis rukuk, contoh gampangnya, habis rukuk kita sedekap, sampai kita tidak sedekap. Kenapa kamu kok demikian? Saya lihat, saya lebih mantap dengan penjelasannya beliau, ulama yang mengatakan sedekap. Meskipun ya, boleh jadi kita bisa diskusi, tidak menutup pintu diskusi. Ayo, gimana kok itu kok bisa tepat, coba alasannya apa, kita bertukar pikiran. Bagaimana dengan demikian kita ajukan pertanyaan, kita sharing info ilmu yang ada. Maka tidak kita ingkari, tidak kita celak orang ini, namun kita hormati. Maka ini si ya, ini makna yang benar, final, benar rahmah. Maka ada rahmah dalam ikhtilaf ulama. Artinya pikiran kita tidak harus panang, harus tegang melihat orang yang seperti ini. Kita menggerak-gerakkan jari samping kita kok tidak kemudian, namun Namun jika dimaksudkan ikhtilaf itu rahmah, itu adalah orang sebagaimana tadi kita haramkan, yang diharamkan itu yang disepakati aja. Kalau ada khilaf, pokoknya terserah khilafnya itu kayak apa, khilafnya itu kayak apa, bagaimana bentuk, pokoknya asal masih ada ulamanya, kita bolehkan. Nah ini yang tidak benar. Ini ada satu hal yang tidak benar. Karena khilaf itu ada khilaf yang muktabar dan ada khilaf yang khair muktabar. Jual khilaf yang muktabar yang lalu hadir dan nazar. Nah, ini gimana hadisnya? Oh, pertimbangannya kuat juga. Ada ulama yang mengatakan, nah, cuma makmum baca tetap baca al-fatihah meskipun imamnya jahar, oh, tetap tidak baca al-fatihah. Coba kita lihat dalil ulama yang mengatakan baca, oh, maka Allah kuat sekali. Yang mau mengarah, wah, juga nggak kalah kuat. Khilaf muktabar. Ini kalau khilaf haramnya khilaf tentang masalah khamr selain anggur. Maka ini khilaf yang jelas menyelisih pendapat yang lebih kuat, jelas nampak lebih kuat. Maka kemudian orang mengatakan, wah, selama asal masih ada khilaf maka jangan dilarang. Itu tidak benar. Jika makna ikhtilaf ulama dan semacam ini, maka ini keliru. Atau makna yang tidak ada mutajir ala ra'yin wahid, tidak boleh membatasi dengan satu pendapat. Nah ini kalau selama masih ada khilaf tidak boleh, siapapun dan bagaimana pun khilafnya, maka tidak boleh membatasi dengan satu pendapat. Ini tidak benar. Boleh saja membatasi dengan satu pendapat, ini harus demikian. Karena apa? Karena khilafnya jelas, ini ulama yang menyelisih dalam hal ini adalah keliru, hadisnya tegas mengatakan demikian dan demikian. Maka nampaknya perlu tafsir dalam hal ini. Ya, kita punya sikap yang benar. Orang yang menafikan adanya kemudahan, kelonggaran dalam khilaf secara total, ini juga nampaknya kurang tepat, karena hasilnya jadinya orang mengingkari satu perkara yang khilaf dalam hal itu adalah khilaf yang kuat. Ada sebagian orang yang salah paham dengan penjelasan ulama tentang khilaf itu rahmah, kemudian jadinya apa modelnya? Wah, ada orang yang beda dengan dia, maka dia bantah. Wah, ini gini. Ini tidak benar. Namun ada orang yang karena ya yang benar ya ada sikap menghormati sebagaimana kaidah la ingkara fi masail ijtihadiyah. Kalau yang dimaksud dalam ikhtilaf kata rahmah adalah kaidah para ulama, tidak ada ingkarul munkar dalam masalah ijtihadiyah, maka ini benar, ada rahmah. Kalau jika yang dimaksud ikhtilaf rahmah itu adalah menjadikan khilaf itu hujah, menjadikan khilaf itu hujah, atau dengan mengatakan dengan pendapat-pendapat tadi yang kita haramkan itu hanya yang disepakati saja, tidak boleh mengharamkan, diperselisihkan apapun bentuk perselisihannya, nah ini tidak benar. Demikian yang kita baca. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.